الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memulai pelajaran nahwu. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat darinya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memahamkan kita. Baik, sebelum kita memulai dalam pelajaran, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma fahhimni hadzal darsa. Bagaimana kata guru anak dulu, guru nahwu, Anis Yafil, dia mengingatkan sebelum masuk ke dalam bahasan kitab satu pelajaran, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma fahhimni hadzal kitab, ya Allah, fahamkanlah aku terhadap kitab ini. Mudah-mudahan juga difahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya nahwu itu adalah bagian dari ilmu Arabiyah, dan di sana ada ilmu Arabiyah yang lainnya selain nahwu. Ilmu Arabiyah itu bukan cuma nahwu saja. Nahwu itu salah satu dari ilmu Arabiyah. Ilmu Arabiyah itu ada 12. Ada ilmu nahwu, ada sharaf, ada ilmu al-kitabah, yaitu khat, ya, bagian dari ilmu Arabiyah, dan ada ilmu balaghah, ilmu badi', ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu muhadarah, dan sebagainya. Ada 12, karena tidak bisa menyampaikan 12 semuanya, tidak hafal. Ya, yang jelas ilmu nahwu itu bagian dari ilmu Arabiyah yang ada 12 macam. Adapun nahwu itu pembahasannya adalah pada awakhir kalimah. Pada awakhir kalimah. Kalimah di sini artinya kata. Pada akhir-akhir kata. Yang pembahasannya berputar antara marfu, mansub, majrur, majzum, nah itu pembahasan nahwu. Pembahasan nahwu itu antara itu, marfu, mansub, majrur, majzum, membahas akhir kalimat. Akhir kalimat ini dirofakkan atau dinasabkan, akhir kalimat ini dijazmkan atau disafatkan. Pembahasannya itu, pembahasannya pada akhir kalimat. Yang mana akhir kalimat antara marfu, mansub, dan majzum, dan majrur itu ditentukan oleh kedudukan masing-masing. Masing-masing kalimat dia berkedudukan apa. Dan nanti dalam pembahasan ilmu nahwu nanti dijelaskan apa saja isim yang marfu, apa saja isim yang mansub, apa saja isim yang majrur, yang majzum, itu ada penjelasannya. Kalau kedudukannya sebagai fa'il, maka dia apa i'rabnya? Marfu. Kalau sebagai naibul fa'il, dia juga marfu. Berarti marfu. Kalau kedudukannya sebagai maf'ul bih, berarti dia mansub. Kalau kedudukannya sebagai hal, berarti dia mansub. Kalau dia mudhaf ilai, maka dia majrur. Kalau kemasukan huruf jar, maka dia majrur. Kalau dia na'at atau taukid dan badal, maka dia mengikuti i'rab sebelumnya. Kalau sebelumnya marfu, dia itu marfu. Sebelumnya mansub, mansub, mansub, majrur. Nah, demikian pembahasan ilmu nahwu, membahas akhir kalimah. Yang mana nanti akan ada penjelasan fa'il itu apa, kriterianya bagaimana, maf'ul bih bagaimana, kriterianya maf'ul mutlak, maf'ul li'ajli, maf'ul ma'a, ya, dan sebagainya. dari macam-macam kedudukan kalimat itu ada pembahasannya sendiri. Nah itu pembahasan ilmu nahwu, itu pembahasan akhir kalimat. Kalau sharaf, sharaf itu bangunan kalimat. Nah di sini harus dibedakan, jangan sampai tercampur antara nahwu dengan sharaf, dikira sama. Ya. Kalau sharaf itu membahas bangunan kalimat, bangunan perubahan, bangunan kalimat. Ya. Yang dibahas adalah perubahan, perubahannya dari boroba, yadribu, borban, doribun, madrubun, ubrib, la tadrib, madribun, madribun, mudrabun. Ini ilmu apa namanya? Sorof. Maksudnya ilmu sorof. Ya, nah, kalau rofa, nasab, khafad dan jazmnya itu membahas apa ilmu? Nahwu. Tapi kalau perubahannya dari doribun, madrubun, ini pembahasannya ilmu sarah. Jahilun, majhulun, la tajhal, majhalun, majhalun, majhalun. Nah itu pembahasannya ilmu sarah. Bagaimana dengan ilmu sarah itu seseorang bisa mengetahui perubahannya. Ya. Kalau fi'il madhi berarti diartikan lampau, telah memukul. Kalau mudhari sedang atau akan memukul. Tapi kalau dhari pun artinya apa? Pelaku. Ism fa'il artinya yang memukul, orang yang memukul. Madrubun yang dipukul. Idrib pukullah, la tadrib, jangan kamu memukul. Midrabun, midrabun, madribun, madribun, midrabun. Madribun artinya waktu pemukulan. Madribun artinya tempat pemukulan. Madribun artinya alat pemukul. Nah itu. Ya itu membahasnya di ilmu sorof. Nah keduanya ini penting, harus diketahui, harus dipelajari. Yang mana nahwu dan sorof itu saling berkaitan. Ya. Bagaimana seseorang bisa memaknakan dengan benar kalau dia tidak tahu sorof? Harus tahu sorofnya, harus tahu perubahannya, bisa membedakan. Kalau bentuknya begini berarti pelaku, kalau bentuknya begini berarti dia yang diperlakukan, kalau bentuknya begini berarti artinya tempat dilakukan, kalau begini artinya alat untuk melakukan dan sebagainya. Itu masalahnya sorof. Misalnya apa? Misalnya Muhammadun qatilun. Muhammad mubtada, qatilun khabar. Muhammad adalah orang, adalah pembunuh. Misalnya. Ya. Bagaimana tahu kok dibaca marfu Muhammadun, kok dibaca marfu enggak dibaca Muhammad? Ini ilmu nahwu. Ya. Dia dibaca marfu karena apa? Mubtada. Qatilun, kenapa kok tidak dibaca qatilan atau qatilin? Karena dia khabar, dia harus marfu, marfunya dengan dhamma, Muhammadun qatilun. Lalu kemudian mengartikan qatilun ini bagaimana? Nah ini kembalinya kepada ilmu sharaf. Muhammad pelaku pembunuhan, qatilun pembunuh. Tapi kalau Muhammadun maqtulun, nah ini walaupun sama, Muhammadin mubtada, maqtulun juga khabar. Mubtada khabar. Ya, Muhammadin qatilun mubtada khabar, Muhammadin maqtulun mubtada khabar. Tapi artinya beda. Maqtulun artinya apa? Yang dibunuh, yang terbunuh. Ya. Kalau tidak tahu sharaf, tidak tahu bagaimana perubahan, tidak bisa membedakan Muhammadin qatilun sama Muhammadin maqtulun. Kalau saya bedakan kalau nggak tahu ilmu sorof. Ya. Kemudian misalnya hadza maqtalu Muhammadin atau huna maqtalu Muhammadin. Apa artinya maqtal? Kalau nggak tahu ilmu sorof nggak bisa mengartikan. Maqtal artinya tempat pembunuhan. Huna di sini tempat pembunuhan Muhammad, tempat pembunuhan terhadap Muhammad. hadza miftalu Muhammadin. Hadza tadi miftalu, sekarang miftalu. Hadza miftalu Muhammadin. Artinya apa miftalu? Alat. Ini adalah alat membunuh Muhammad. Ini adalah alat membunuh Muhammad. Nah, di sini pengetahuan perubahan kalimat dari satu bentuk kepada bentuk yang lainnya, ini dipelajari di ilmu sorof. Ataupun ilmu nahwu yang dipelajari adalah awasir kalimat. Keduanya saling berkaitan. Selain kita mengetahui i'rab, maksudnya apa i'rab? I'rab itu kedudukan, kedudukan dalam nahwu. Selain kita mengetahui i'rab kalimat, kedudukannya dalam dari sisi nahwu, kita harus tahu sorofnya, harus tahu perubahan kalimatnya. Sehingga apabila ilmu nahwu dan sorof ini dipelajari oleh seseorang, maka dia bisa memahami kalamul Arabiyah dengan pemahaman yang sahih, dengan pemahaman yang benar. Kita baca mukaddimah. Al-mukaddimah. Alhamdulillahilladzi. Ada mukaddimah. Iya. Astagfirullah. Iya, Pak. Fotokopi. Iya, mukaddimahnya enggak difotokopi. Enggak apa-apa. Langsung aja, enggak usah dibaca, enggak usah ana baca Arabnya, langsung ana terjemahkan. Ya, kata musannif, dia memberikan takdim mukaddimah, karena dia itu Ustaz Zakaria bin Ahmad. Allah alam, bacanya apa? Ahmad. Zakaria bin Ahmad Karhi. Allah alam, tak tahu. Al-Muhim gitu. Zakaria. Alhamdulillahilladzi anzal al-kitab Qur'anan Arabiyan la'allakum tattaqun. Walladzi yassara al-Qur'an lizikri la'allakum tafhamun. والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي العربي المبعوث بكتاب مبين وبعد. Kata beliau, sesungguhnya kebutuhan seorang muslim untuk mengetahui kaidah-kaidah Arabiyah itu adalah kebutuhan yang daruriyah, kebutuhan yang pokok, jiddan, yang sangat pokok. Hidbiha, yang mana dengan kawaid Arabiyah adalah sebab untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Dan Rasulullah SAW telah memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan keduanya, dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan Rasulullah memerintahkan kita untuk mengamalkan keduanya. Maka tidaklah mungkin kita bisa memahami kedua Alkitab dan Sunnah tersebut dengan pemahaman yang sempurna, kecuali setelah mengetahui Qawaid Al-Arabiyah, Qawaid Al-Lughah Al-Arabiyah. Kemudian kata beliau, masih saja kebanyakan kaum muslimin meyakini bahwa kaidah lughatul Arabiyah itu sulit dan berat, ya. Dari sisi tidak memungkinkan bagi siapa saja untuk memahami kawaid al-lughah al-arabiyah tersebut, kecuali kalau dia melakukan takhasus untuk mempelajari kawaid tersebut. Nah, kebanyakan kaum muslimin meyakini kalau kawaid lughatul arabiyah ini sulit dan berat, enggak semua orang itu bisa memahami kawaid tersebut kecuali kalau dia melakukan takhasus, mempelajari, mengkhususkan diri, tidak ada kesibukan yang lainnya untuk mempelajari lughatul arabiyah. Banyak yang mempunyai prasangka demikian. Akan tetapi fahadzal kitabul muyassar, maka ini adalah kitab al-muyassar namanya, fi ilmi nahwi, dalam ilmu nahwu. Aku telah meletakkan pada kitab ini ungkapan-ungkapan yang mudah dan contoh-contoh yang banyak untuk mempermudah memahaminya, terlebih lagi bagi para pemula untuk mempelajari nahwu. Ya, sehingga dengan kitab yang muyassar ini mudah bagi orang-orang yang memulai dalam mempelajari nahwu. Jangan dipikir nahwu itu berat atau sulit. Tidak. Yang meyakini ilmu nahwu itu berat dan sulit, ya bagi mereka-mereka yang mempelajari langsung lompat. Kalau langsung belajar jurumiyah, berat. Belum pernah belajar ilmu nahwu langsung jurumiyah, susah. Atau langsung belajar tuhfatu saniyah. Perjalanan dulu ketika di Ambon, belajar nahwu langsung tuhfatu saniyah, bingung, gak tahu apa. Jadi selama di sana belajar tuhfatu saniyah tidak ada faedahnya, merasa bahwa pelajaran nahwu itu berat. Karena apa? Lompat. Ya, harus dari awal, dari dasar yang termudah. Ya, di antaranya ya kitab ini al-muyassar, yang di dalamnya itu ada istilah-istilah yang gampang dan contoh-contoh yang banyak untuk mempermudah pemahaman terhadap kitab ini. Wallaha as'al ayaj'alahu khalisan li wajhihi. Pada Allah aku meminta, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kitab ini adalah ikhlas untuk wajahnya Al-Karim, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan manfaat dengan kitab ini. Wahuwa arhamar rahimin, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha rahmat dan yang paling penyayang di antara penyayang-penyayang yang lainnya. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah jami'an, di antara yang memudahkan kita untuk belajar yakni continue, yaitu terus menerus upaya untuk tidak putus. Yakni nahwu itu saling berkaitan antara masalah pertama, kedua, ketiga, sampai terakhir itu saling berkaitan. Apabila tidak memahami masalah yang pertama, kemudian dia masuk pada masalah kedua, dia akan bingung. Atau masalah kelima dia tidak masuk karena kesibukan atau karena anaknya sakit dan sebagainya, dari unsur-unsur karena unsur kondol. Tapi jangan sampai putus, jangan sampai lompat. Masalah yang kelima belum dipelajari, belum dipahami, kemudian dia masuk pada masalah yang keenam, maka minggu berikutnya dia masuk, bingung, tidak memahami masalah tersebut. Karena apa? Masalah nahwiyah itu saling saling berkaitan. Oleh karena itu harus semua itu harus dipelajari dari awal sampai akhir, sehingga dia merasa mudah. Tapi kalau ada sesuatu yang tidak dipahami karena tidak masuk, kemudian dia melanjutkan masalah berikutnya, dia akan mendapati kesulitan, berat. Akhirnya kalau sudah merasa berat, akhirnya putur asa, akhirnya meninggalkan pelajaran, tidak melanjutkannya. Kebanyakan seperti itu. Adapun yang mengikuti pelajaran Masya Allah dengan urut masalah pertama, kedua, ketiga, semuanya dia lalui dan juga didukung dengan murajaah, maka dia mendapati nahwu itu Insya Allah mudah. Kalau seorang mempelajarinya dari tahap dasar, maka nahwu itu mudah, tidak sulit. Nah, karena itu disarankan apabila ada halangan karena suatu kesibukan, ada keluarga yang sakit, menunggu orang sakit dan sebagainya, ini adalah udzur yang dimaklumi. Tapi jangan sampai putus. Itu apa? Bertanya kepada yang hadir, bagaimana pelajaran kemarin? Apa penjelasannya? Tanyakan kepada yang hadir. Atau bisa nitip rekaman atau suruh merekamkan saudaranya, kemudian nanti dikirim lewat WA. Masya Allah, Alhamdulillah, kita pada zaman yang penuh dengan kemudahan, sarana-sarana yang sifatnya mubahah itu sangat membantu untuk melakukan talabul ilmi. Baik, kita masuk al-harfu, kemudian al-kalimatu, al-jumlatul mufidatu. Al-harfu huwa, dia adalah ma yatarakkabu minhul kalimah, sesuatu yang yatarakkabu, tersusun, minhu hak balik macam ma, sesuatu yang tersusun dari sesuatu tersebut, al-kalimah, suatu kalimat. Mislu ba ya ta nun jim, yaitu huruf hijaiyah dari alif sampai ya, ini dinamakan huruf. Ya, huruf apa itu huruf yang tersusun dari dia kalimat. Kalimat itu kata, kalimat dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia nya adalah kata. Nah, kalau kalimat dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya adalah jumlah mufidah. Ya, jumlah mufidah artinya kalimat. Bahasa Indonesia nya kalimat. Kalimat itu kan susunan yang dipahami kan? Ya. Susunan kata-kata itu kalimat. Kalau kalimat dalam lughatul Arabiyah artinya kata, satu kata. Kemudian al-kalimah hiya lafzun lahu ma'nan, dia adalah lafaz. Lahu, dia mempunyai, lam itu menunjukkan milik. Hu, dia memiliki makna. Haknya itu kembali pada lafaz. Lafaz yang lafaz itu mempunyai makna. Mislu madrasatun, madrasatun ini adalah lafaz, mempunyai makna. Lafaz itu berarti satu. Ya, satu kata lafaz itu. Satu kata, yang satu kata itu mempunyai makna. Contohnya madrasatun. Madrasatun mempunyai makna yang bentuknya begini untuk belajar sekolah, namanya madrasah. Daftarun, ya, ini lafaz mempunyai makna. Apa itu daftarun? Buku tulis. Mirsamun, ini juga mempunyai makna. Mirsamun, apa misalnya? Apa Ya, lubang-lubang. Apa? Ya, ada terjemahnya apa? Ya, ada. Bukan. Lubang-lubang. Allah misalnya, ada lupa. Dilihat. Lihat. Dilihat di kamus. Mirsamun. Alat. Alat apa nak sama? Ada lupa. Kalau rasmun itu gambar. Mirsamun mungkin alat menggambar. Mungkin. Dilihatlah. Dihasilkan dengan melihat kita. Lihat kamus. Yaktubu. Yaktubu artinya apa? Sedang menulis. Yaqra'u sedang membaca. Yajlisu sedang duduk. Yazhabu sedang pergi. Ala membuka kalimat. Ala artinya di atas, di, dengan. An dari atau an tentang. Min dari. Fi di. Ila artinya ke. Itu kalimat. Kemudian al-jumlatul mufidah. Al-jumlatul mufidah itu hiyat terkib. Dia adalah susunan. Alladhi yang yufidu. Susunan tersebut memberi faedah. Yufidu di situ faedahnya huwa kembali pada terkib. Yufidu yaitu terkib. Susunan itu memberikan faedah. Faedatan tamatan. Faedah yang sempurna. Tusamma aidan. Tusamma yaitu jumlah mufidah dinamakan. Yaitu sama naibul fa'alnya kembali pada al-jumlah al-mufidah. Jumlah mufidah dinamakan aidan juga kalaman. Kalam dinamakan kalam. Jumlah mufidah bisa dikatakan kalam. Kapan sesuatu itu dikatakan kalam atau jumlah mufidah? Apabila dia itu tersusun, apabila itu tarkib, susunan. Susunan yang bagaimana? Yufidu fa'idatan tamatan, beri faedah dengan faedah yang sempurna. Maksudnya apa memberikan faedah? Yaitu memberikan pemahaman dengan pemahaman yang sempurna. Orang yang mendengar itu faham ya. Tidak menunggu kata-kata yang lain, dia faham. Misalnya huwa yajlisu alal kursiyi. Huwa dia yajlisu duduk. Alal kursiyi di atas kursi. Nah ini susunan. Ada berapa kalimat di situ? 1, 2, 3, 4. Ada 4 kalimat. Nah susunan ini memberikan faedah. Apakah memberi faedah yang sempurna? Memberikan faedah. Yang ini apa? Orang yang mendengar paham. Dia duduk di atas kursi. Ini kalam jumlah mufidah. Nah kalau yajlisu saja memberi faedah apa enggak? Dia duduk tidak memberikan faedah. Atau alal kursi saja. Alal kursi. Apa maksudnya alal kursi? Orang yang mendengar tidak faham, menunggu kata-kata yang lain. Alal kursi, apa alal kursi? Alal kursi kitabun. Kitab. Ini baru memberikan faedah, memberikan pemahaman yang sempurna. Nah, orang yang mendengar paham tidak menunggu kata-kata selanjutnya. Ya. Kemudian ana aktubu fid daftari. Ana aktubu saya menulis fid daftari dalam pada buku tulis. Ini jumlah mufidah. Kenapa? Karena dia susunan yang memberikan faedah sempurna. Faedah sempurna dari sisi apa? Dari sisi orang yang mendengar paham baru sempurna. Kalau orang yang mendengar tidak paham berarti tidak sempurna. Misalnya fid daftari. Tiba-tiba bilang fid daftari. Apa maksudnya fid daftari? maka orang yang mendengar tidak faham, berarti bukan kalam. Kecuali kalau sebelumnya ada pertanyaan aina soal, di mana pertanyaan, mungkin dia mengatakan fiddaftari. Nah, ini jumlah mufidah, karena di sana takdirnya ada sesuatu yang disembunyikan. Yani as-su'alu fid daftari, begitu. Walaupun as-su'alnya tidak diucapkan, tidak ditulis, tapi orang yang mendengar faham. Aina su'al, aina al-as'ilah, di mana pertanyaan-pertanyaan. Al-as'ilah tu fid daftari, pertanyaan-pertanyaan ada di dalam buku. Atau al-as'ilatunya ini dihilangkan, langsung dikatakan fid daftari. Orang yang mendengar paham karena sebelumnya ada perkataan. Tapi kalau tidak ada suatu perkataan sebelumnya, kemudian katakan fiddaftari, apa maksudnya? Apa yang kamu inginkan fiddaftar? Ini bukan jumlah mufidah, bukan kalam. Karena apa? Tidak memberikan faedah yang tamah. Nah, kalau ana aktubu, ini jumlah mufidah. Karena orang yang mendengar paham, saya sedang menulis. Masa kalau dikatakan saya sedang menulis, tidak paham? Paham. Saya sedang menulis. Paham. Aliyun maridun. Ali sakit. Ini jumlah mufidah karena bisa difahami. Kalau dikatakan aliyun saja, tidak mufidah. Maridun saja, tidak mufidah. Bukan kalam. Kecuali kalau sebelumnya ada pertanyaan kaifa Ali, bagaimana Ali, kemudian dikatakan maridun, sakit, maksudnya apa? Aliyun maridun, tapi Alinya ini dihilangkan, tidak ditampakkan, jadi hilangkan pada penulisan atau pada perkataan maridun. Tapi sebelumnya kan ada pertanyaan kaifa Ali, bagaimana kaifa Ali, bagaimana keadaan, katakan maridun. Tapi kalau sebelumnya tidak ada perkataan apa-apa, kemudian maridun, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu maksud dengan perkataan maridun. Ada orang yang mendengar bertanya-tanya. Ahmadu ustadun, sama penjelasan sebelumnya. Ahmad adalah ustad. Huwa ghaniyun, dia kaya. Aqsamul harf, macam-macam huruf. Harfun hija'i, atau dikatakan mabani. Harfun hija'i, ya, paham kan? Huruf hija'i ya, alif sampai ta. Dan dikatakan juga mabani, bangunan. Ya, bangunan. Karena apa? Karena kalimat itu dibangun dari dia, dari alif ba'ta sampai ya. Ya. Misalnya contohnya alif ba ta ila akhirih. Kemudian harfnya berikutnya adalah harfun ma'ani, huruf yang bermakna. Kalau hijai tidak ada makna, tapi disusun darinya kalimat. Nah, ada harf tapi dia ma'ani, mempunyai makna, bermakna. Contohnya wa. Kalau harful ma'ani ini ada harokatnya. Kalau harful mabani tidak pakai harokat alif ba'ta ila akhirih. Kalau harful ma'ani ada harokatnya. Wa, apa artinya wa? Dan au, apa artinya au? Atau summa, apa? Kemudian min. Iya. Jadi semuanya huruf. Karena apa? Karena kalimat itu ada tiga, isim, fi'il, dan apa? Isim itu kata benda, fi'il itu kata kerja, huruf itu apa? Huruf itu ya ini huruf ya. Yang mempunyai makna. Huruf itu ya bukan isim, bukan fi'il, nah itu. Ya, kalau bukan isim fi'il berarti dia huruf. Ya, yang maknanya ya, berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ya. Jelas kalimat itu tidak keluar dari tiga ini. Kalau tidak isim, maka dia fi'il. Kalau tidak isim bukan fi'il, berarti dia huruf. Tidak ada yang keempatnya. Yang dimaksud dengan huruf ma'ani itu yang mempunyai makna. Anwa'ul kalimah, macam-macam kalimat. Kalimat di sini apa? Artinya apa? Bahasa Indonesia ya? Kata. Nah, kalau kalimat bahasa Indonesia, bahasa Arabnya apa? Jumlah mufidah atau kalam. Anwa'ul kalimah, macam-macam kata. Kalimah yaitu satu kata. Ya. Itu ada isim, fi'il dan huruf. Harfun. Al-ism, al-ism huwa kalimatun dallat ala ma'nan wa lam taqtarin bi zamanin. Isim adalah kalimat kata dallat, menunjukkan atas makna. Walam tuktaran ya, tuktaran. Walam tuktaran dan tidak disertakan, ya, dan tidak disertakan kalimat tersebut. Tuktaran naibul fa'ilnya, dia kembali pada kalimat. Kalimat tersebut tidak disertai di zaman, dengan zaman. Mislu Muhammadun, Ustadun, Tirmidun, Khairun. Apa artinya Khairun? Kuda. Kalbun, Qutbun, Daftarun, Mirsamun, Tabashirun. Apa Tabashir? Kapur. Shamsun, Qamarun, Asjarun. Apa Asjarun? Bawang-bawang. Sama dari Syajar. Ini semuanya adalah isim. Muhammadun ini isim karena menunjukkan makna. Menunjukkan makna yaitu seseorang yang dinamakan Muhammad. Ustadz ini adalah isim yang menunjukkan makna. Apa maknanya? Yaitu seseorang yang mengajar, namanya ustadz. Tilmidun, anak yang belajar, namanya tilmid. Khailun, yang seperti itu bentuknya namanya khailun. Kalbun, kutbun, daftarun, mirsan, ila akhiri. Nah, kalimat ini menunjukkan makna. Akan tapi kalimat itu tidak berkaitan dengan zaman. Ya. Alam tuktaran, yaitu tidak dikaitkan. Lebih cocoknya tidak dikaitkan daripada tidak disertakan. Tidak dikaitkan dengan zaman. Muhammadun tidak ada. Muhammadun zaman lampau sekarang atau akan datang tidak ada kaitannya. Ustadz, semua kata benda itu tidak ada kaitannya dengan zaman. Ya, yang berkaitan dengan zaman itu apa? Fi'il, kata kerja. Karena kata kerja, fi'il, perbuatan itu pasti dia berkaitan dengan waktu. Kalau tidak lampau, sekarang atau akan datang, pasti tidak bisa tidak. Namanya perbuatan bisa jadi lampau, bisa jadi sekarang, bisa jadi akan datang. Berkaitan dengan zaman. Ya. Alamatul ismi, dia alamat isim, dia adalah al-khafdhu, at-tanwinu, al-alifu wal-lamu, huruful jarri. Ada berapa alamat isim? 4. Ini dihafal. Khafdh, tanwin, alif wal-lam, wa huruful jar. Khafdh, khafdh artinya apa? Khafdh itu jar, kasrah dan yang menggantikannya. Khafdh, khafdh bukan huruf khafdh, bukan huruf jar, bukan. Artinya khafdh itu yang dikhafdhkan. Yang dikhafdhkan itu apa? Ya, dengan kasrah dan yang menggantikan kasrah. Ya, rafa, nasab, khafdh dan jazm. Rafa, dhamma, dan yang menggantikannya, nasab itu fathah dan yang menggantikannya, khafad itu kasrah dan yang menggantikannya. Itu khafad. Kapan isim itu mahfuz? Ya, di kasrah dan yang menggantikan kasrah. Kalau kemasukan huruf jar atau dia sebagai mudhafun ilaih. Ya, contohnya Bismillahirrahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Ya, ismi, ya isim yang mahfud, ya khafad di sini artinya mahfud, yang dikhafadkan, apakah dengan kasrah atau dengan pengganti kasrah. Bismillahirrahmanirrahim. Mana isim yang mahfud ya Bu Yahya? Isim yang mahfud yang mana? Mi. Dia khafadnya dengan sebab apa? Huruf jar. Ba. Lafzu jalalah bismillahi. Kenapa dia khafad ya Saiman? Mudhaf ilaihi. Ar-Rahmani, kenapa dia khafad ya Abu Ibrahim? Karena dia dan na'at belum itu ya, belum sampai ke situ. Yang jelas khafad itu yang dikasrah dan yang menggantikannya. Ar-Rahimi juga sama. Nah, ada sebelumnya. Yang jelas yang dikasrah dan yang menggantikannya itu khafad. Kalau bi, khafad apa enggak bi? Siapa yang mengatakan dia? Anda apa? Harful jar. Berarti harful jar itu apa Pak? Kalau khafad apa enggak? Huruf jar itu mabni. Dia kasrohnya itu bukan khafad, tapi dia itu mabni. Mabni itu ada kasroh. Semua huruf itu mabni. Walaupun di kasroh jangan tertipu dikira khafad dia. Berarti dia isim, berarti bi itu isim. Tidak, bi itu huruf. Harakat kasrohnya itu adalah mabni. Kalau mabni bukan mu'rab. Kalau mabni itu ya khafad, bukan rafa, bukan nasab. Mabni itu tidak menerima itu. Tidak menerima rafa, nasab, khafad, dan jar. Mabni karena dia itu tetap gitu terus. Tidak ada perubahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti mana yang isim? Ismi, lafzul jalalah, ar-rahmani, ar-rahim. Semuanya itu isim karena apa? Khafad. Maliki yaumiddin. Maliki, ya, dia majrur atau mahfuz. Maka dia isim maliki. Dan dia mudhaf, yaumi, dia mudhafun ilaih. Ya, majrur juga atau mahfuz, berarti dia isim. Ad-dini, yaumi dia mudhaf, ad-dini mudhafun ilaih. Ad-dini dia isim, karena apa? Dia majrur atau mahfuz. Kemudian tanda yang kedua, tanda isim at-tanwinu. Mithlu rajulun, imra'atun, waladun, bintun. Ya, apa saja yang ditanwin maka pasti dia itu isim. Ya, maka dia isim. Kemudian yang ketiga, al-alif wal-lam. Mithlu al-ustadu, al-ustadatu, at-talibu, at-talibatu. Kalau kemasukan alif lam berarti dia isim karena fi'il tidak ada yang alif lam. Fi'il tidak ada yang ditanwin. Fi'il tidak ada yang majrur. Nah, tetapi khafad, tanwin, alif lam ini adalah tanda bagi isim. Wa huruful jar. Maksudnya itu kemasukan huruf jar. Ya, huruful jar artinya dukhulu hurufil jar. Kalau huruf jarnya dia bukan isim, bukan fi'il, tapi huruful jar itu apa? Ya huruf. Ya, kalimat kan ada tiga, isim, fi'il dan huruf. Huruf jar itu huruf, bukan isim, bukan fi'il. Maksudnya huruful jar bukan huruf jarnya yang isim. Maksudnya itu sesuatu yang kemasukan. Huruful jar maka dia isim. Kan majrur itu tidak mesti dengan huruf jar. Ya, contohnya yang di atas Ar-Rahmani tidak ada huruf jarnya. Kenapa dia majrur? Karena dia mengikuti sebelumnya, karena dia na'at. Ya, jadi majrur itu ada tiga, ada yang disebabkan huruf jar, ada yang disebabkan mudhaf, dan ada yang disebabkan tabi', mengikuti sebelumnya. Contohnya minallahi, mana yang isim? Min atau Allah? Lafzu jalalah. Yaitu lafzu jalalah. Tapi min itu tanda. Tanda kalau lafzu jalalah itu adalah isim. Apa tandanya kalau lafzu jalalah isim? Karena kemasukan huruf jar. Fi, contohnya fil baiti. Ila, contohnya ilal masjid. Ala, contohnya alal kursiyyi. Ya. Apa tanda-tanda isim ya Abu Ibrahim tanda melihat? Sobat kata min dan bolam. Bukan apa? Kemasukan berbeda. Iya. Betul ya. Apa tadi tanda isim? Sobat. Dan alifan rukun dan iya apa lagi kan iya. Kemudian huruful jarri hiya, al huruf jar dia adalah min. Ya, huruf jar kita tahu alamat isim itu bila dia kemasukan huruf jar, maka kita harus tahu apa saja huruf jar. Min, ila, an, ala, fi, uba, wal ba, wal kaf, wal lam. Min artinya al-ibtida, yaitu permulaan, artinya dari minan nasi. An nasi, di situ ada berapa tanda isim? Ya, Abu Ibrahim. Ada berapa tanda? Ada dua. Ini ada berapa ya Abu Yahya? Abu Ibrahim dua, ini berapa? Dua juga. Pak Imam, berapa? Ada tiga. Apa saja Pak Imam? Memasukkan huruf jar, kemudian? Iya. Iya, kemudian khafat, ya, tiga. Inilah artinya al-intiha, artinya pengakhiran, yaitu ke ila sufi, ke pasar, sama ada tiga tanda. An, anin nabi, sama ada tiga. Ala, alal maktabi, sama ada tiga. Fil baiti, sama ada tiga tanda. Rubba artinya sedikit. Rubba rajulin karimin, sedikit laki-laki yang karim, dermawan. Karim artinya dermawan, bisa mulia juga bisa. Sedikit orang yang dermawan, sedikit orang yang mulia. Alba artinya dengan. Fil qalami ya, rubba rajulin, rajulin ada berapa tanda? Ya, Ahmad Ibrahim. Dua. Dua tanda. Nanti ada berapa? Dua. Dua. Pak Imam. Pak Imam, tiga. Ada tiga. Pak Imam, ada berapa? Dua. Dua. harusnya. Kenapa gak tiganya? Kemasukan rejar, kemudian karimin ada dua, yaitu jar dengan khafat, jar dengan khafat dengan tanwin. Khafat dengan tanwin, dia khafatnya karena mengikuti sebelumnya, bukan karena rubahnya, bukan. Kalau rajulin, dia khafat dengan sebab rubah. Bagaimana rubah itu alamat isim, alamat bagi isim. Kalau karimin, karimin dia khafatnya bukan karena rubahnya, tapi karena apa? Mengikuti, karena dia na'at sifati rajul tersebut. Ya, berarti tandanya dua, rubah tidak termasuk, yaitu khafat dengan tanwin. Al-ba'u fil qalami fil mirsami, ada tiga tanda. Al-kafu kal-qamari, seperti rembulan. Kal-asadi, ada tiga tanda. Alam lillahi li rasulillahi lillahi, ada berapa tanda? Ya, apa imam? Tiga. Nah, berapa ya Alhamdulillah? Tiga, anda berapa? Nah, aku Ibrahim belum bertanya. Kenapa tidak bisa? Pertama apa? Ya, yang pertama kemasukan nomor khafat. Ya. Yang kedua al-islam. Al-islam. Yang ketiga khafat. Ya, khafat. Karena lillahi di situ ada al-islam, tapi alifnya dihilangkan. Nah, karena sebelumnya ada huruf jar. Misalnya lil muslimina, karena ada lam lil muslimina, alifnya jadi hilang, sama dengan lillah, soalnya Allah alifnya, masukkan lam jadi dihilangkan alifnya. Lillahi di rasulillahi, paham ya tentang alamat isim. Al-fi'l, al-fi'l huwa kalimatun dallat ala ma'nan waqturinat fi zamanin. Fi'il, dia adalah kalimat dallat, kalimat tersebut menunjukkan. Dallat itu fa'ilnya kembali pada kalimat. Ala ma'nan, atas makna. Waqturinat, dan dikaitkan di zaman, dengan zaman. Perbuatan berkaitan dengan tiga zaman, madhi, hal, dan mustaqbal. Madhi, lampau, hal, sedang, mustaqbal akan datang. Contohnya kataba. Kataba ini kaitannya dengan zaman apa? Madhi, karena dia fi'il madhi, telah menulis, dia telah menulis. Qara'a sama madhi, kaitannya dengan lampau. Yaktubu kaitannya dengan apa? Ya, asalnya ya. Ya. Sekarang atau akan datang, yaitu hal wal mustaqbal. Yaqra'u sama hal atau mustaqbal. Aktubu, saya sedang atau akan menulis, hal atau mustaqbal. Iqra, kalau fi'il amr, iqra, ini fi'il amr. Fi'il amr itu zamannya apa di antara tiga ini, Pak Imam? Madhi, hal atau mustaqbal, di antara tiga ini yang mana kalau fi'il amr? Mustaqbal, karena fi'il amr itu perintah itu belum dilakukan. perbuatan itu belum dilakukan, nah kemudian diperintah untuk dilakukan, berarti mustahbal. Walaupun jangkanya, walaupun jaraknya itu 1 detik, yukro, langsung membaca, yang sama saja, ini mustahbal, karena apa? Belum terjadi. Maka terjadi setelah adanya apa? Perintah. Ijlis, duduklah, belum duduk, tapi ijlis langsung duduk, nggak sampai 1 menit sudah duduk. Waktunya cuma 2 detik saja duduk. Maka ini juga dikatakan mustaqbal. Mustaqbal itu akan terjadi. Namanya akan terjadi itu nggak harus lama waktunya, walaupun sebentar. Alamatul fi'il hiya qad, sin, taufa, tau, tahmis, istakinah. Qad artinya apa? Qad sungguh-sungguh. Qad qamatis salat, sungguh-sungguh telah tegak salat. Ya, yakni apabila kalimat masukkan qad, berarti dia itu fi'il. Apakah madhi ataukah mudhari'? Kalau masukkan qad, berarti dia itu fi'il. Kalau masuk pada madhi, artinya sungguh-sungguh, penegasan, benar-benar. Tapi kalau masuk pada fi'il mudhari', artinya apa? Kadang-kadang. Artinya kadang-kadang. As-sin, ya qad itu alamat khusus, alamat pada fi'il madhi dan mudhari'. Sin wa sawfa ini alamat khusus pada fi'il mudhari'. Jadi apabila sin sawfa masuk pada fi'il mudhari', maka zamannya menjadi mustaqbal, menjadi akan datang. Karena fi'il mudhari' itu ada 2 kemungkinan, hal atau mustaqbal. Tapi kalau ada sin dan saufa, maka zamannya dipastikan mustaqbal, akan datang. Contohnya sayadhabu, artinya akan, sa artinya akan. Sayadhabu, dia akan pergi. Sayarji'u, dia akan kembali. Saufa ta'lamuna, kelak dia akan, mereka akan tahu, atau kalian akan tahu. Ya. Sin sama saufa bedanya sama-sama mustaqbal, tapi kalau saufa istiqbalnya itu lebih jauh, lama istiqbalnya itu dibandingkan dengan sin. Sin itu istiqbalnya itu pendek, kalau saufa artinya lama istiqbalnya. Saufa ta'lamun, kalian kelak akan tahu, maksudnya nanti dalam jangka waktu. Karena yang fi'il yadhabu, yarji'u, ta'lamuna, ini adalah fi'il. Kenapa? Karena kemasukan sin dan saufa. Ta'u ta'nisi sakinah, qalat wa qalat zahabat. Jadi ta'u ta'nisi sakinah khusus dia masuk pada fi'il madhi. Ya, mana tahu ta'ni sakinah kalau masuk pada fi'il madhi menunjukkan fa'ilnya apa? Mu'annas. Ya tahu ta'ni sakinah sebagai tanda bahwa pelakunya itu perempuan. Doroba, dorobat. Fatala, fatarat. Fataha, fatahat. Jalasa, jalasat. Ya. Tanda kalau yang melakukan perbuatan itu perempuan. Nah, ini sangat membantu sekali untuk mengetahui pelakunya ini laki-laki atau perempuan. Misalnya ja'at Zaidun, ngomongnya enggak keliru, enggak benar. Ja'at Zaidun, berarti Zaidun ini laki-laki atau perempuan? Perempuan. Tapi kalau ja'at Zaidun, berarti Zaidun laki-laki. atau di sana ada kalimat-kalimat yang lafadznya itu muzakkar tapi maknanya muannats, misalnya nurun, ya, ja'atin nuru, ja'at an-nuru, telah datang cahaya, wajadtu, zahabat an-nuru, telah hilang cahaya. Karena nur itu adalah perempuan, maka pakai ta'min. Satu lagi ya, al-harf, biar lengkap. Kalimat ada tiga, isim, fi'il dan huruf. Al-harfu huwa kalimatun la yufham ma'naha illa ma'a ghairiha. Huruf dia adalah kalimat la yufham, tidaklah difahami ma'naha, makna kalimat tersebut illa ma'a ghairiha, kecuali bersama selainnya. Yakni huruf itu kalimat, fi'il kalimat, isim juga kalimat, tapi beda-beda. Kalau isim kalimat yang menunjukkan makna tidak berkaitan dengan zaman, fi'il kalimat berkait yang menunjukkan makna tidak berkaitan berkaitan dengan zaman. Kalau huruf kalimat juga, tapi maknanya itu tidak bisa dipahami kecuali kalau bersambung dengan selainnya. Misalnya min artinya dari. Makna dari ini akan bisa dipahami kalau disambung dengan yang lain. Minal baiti maksudnya maknanya dari rumah. Fi artinya di atau di dalam. Kalau fi saja tidak dipahami maknanya di apa? Di apa? Tapi kalau fil kitab maksudnya apa? Di dalam kitab. Tsumma kemudian. Tsumma jaa Muhammadun tsumma Zaidun. Difahami maknanya di sini kalau bersama dengan kalimat yang lain. Datang Muhammad kemudian Zaid. Kemudiannya di sini apa? Bisa dipahami. Fa artinya maka. Ya. Maka. Contohnya apa? La la taksal fatan dama. La taksal, jangan engkau bermalas-malasan. Fatan dama, maka engkau akan apa? Nyesal. Nyesal. Fa di sini bisa difahami maknanya kalau bersama dengan kalimat yang lain. Ida au hatta ya, sampai. Walaisa artinya tidak. Ya apa? Sudah sampai hatta itu titik. Walaisa lil harfi alamatun khasatun. Dan tidaklah lil harfi huruf mempunyai, li artinya milik. Tidaklah huruf itu memiliki alamatun khasatun, alamat yang khusus. Tidak ada alamat khusus bagi huruf. Tapi alamat bagi huruf itu apa? Apabila tidak menerima tanda-tanda isim dan tanda-tanda huruf, maka dia itu adalah huruf tidak menerima tanda-tanda isim dan tidak menerima tanda-tanda fi'il, maka dia adalah huruf. Ya, kalau tanda tersendiri tidak ada. Tandanya apa? Ya tadi, tidak menerima tanda isim dan tidak menerima tanda fi'il, berarti dia huruf. Nah, kemudian dilompati saja anwa'ul jumlah, insyaallah dibaca pada pertemuan datang. Yang di bawah ini kemudian yang berikutnya tamrin, ini sebagai PR ya. Tamrin mayyizil asma wal af'al wal huruf ma yali. Bedakanlah isim-isim, fi'il-fi'il dan huruf-huruf fima pada sesuatu yali berikut ini. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fath istahara Muhammadun ila akhirih. Bedakan mana yang isim, mana yang fi'il dan mana yang huruf. Ya, antum kasih tanda saja nanti. Maka ditulis di buku tulis. Ya. Setiap kalimat antum kasih tanda, kalau fi'il itu fa, kalau isim itu sin, kalau huruf ha, itu aja. Antum kasih tanda di atasnya. Fa, sin, ha. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah.